Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyus Salihin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minal bid'i wa minan nar. Ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah Tafsir Kalimat Tauhid karya Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah itu adalah apa maknanya, tahu enggak? Lupa apa maknanya. Masya Allah, barakallahu fiik. La ma'buda bihaqin illallah. Sehingga seorang dituntut untuk meyakini tentang makna ini. Demikian juga la ilaha illallah itu juga memiliki rukun yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan rukun la ilaha illallah itu berapa? 7 atau 8. Beda ya, syarat dengan rukun itu beda. Hah? Ada berapa? 2. 2 apa 7? Apa 8? Gelem malik kan? Nah, ora apa-apa malik, ora apa-apa. Sing bikin itu dari bolu, bolu dari loro. Engkau kalau malik maning, orang apa? Sing penting maliknya bener lah ya. Berarti berapa rukun la ilaha illallah? Berapa? Dua. Apa saja itu? Naam. Ahsanta barakallahu fikum. Al-ithbat wa-nafyu. Ithbatu al-ilah lillah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan bahwa sesembahan yang hak untuk disembah itu hanyalah Allahu Jalla wa'ala. Dan meniadakan bahwa sesembahan-sesembahan yang ada dari selain Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah benar. Demikian juga telah kita sebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dan syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa? Lupa. Ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Yang kedua? Iya, yang ketiga? Yang keempat? Siapa nih? Siapa nih? Ditulis enggak? Cepat, cepat, cepat. Yang keempat, kita mah pengennya anu itu 5-4. Wah? Ya, yang kelima? Enam. Yang keenam? Itu tuh yang pakai masker. Enggak tahu. Yang keenam? Udah. Apa? Apa? Mengabar. Oh, iya. Ya, yang ketujuh? Dika? Hah? Apa? Oh iya iya. Iya, ahsan tabarakallahu fikum. Sat-sat ya. Yang sat-sat das-das kan mantap. Nah. Baik, itu syarat-syarat la ilaha illallah yang telah kita sebutkan bahwa kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas ya pengucapan dengan lisan tanpa seorang mengamalkan rukunnya, syaratnya atau meyakini maknanya. Kemudian kita baca selanjutnya keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa hadhihi al-kalimatu laha asma. Dan kalimat ini memiliki nama-nama. Minha annaha kalimatul ikhlas. Di antara nama-nama la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Kalimat keikhlasan, kalimat pemurnian. Li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jalla. Karena kalimat la ilaha illallah ini akan meniadakan sekutu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lidzalika summiyat kalimatul ikhlas. Oleh karena itu la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas. Adanya pemurnian. Ai ikhlasut tauhid wa ikhlasul ibadah wa tajannubi syirka billahi azza wa jall. Yaitu memurnikan tauhid, memurnikan ibadah, dan menjauhi syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ikhlas, mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan ibadah, itu bukan kalimat yang gampang untuk diamalkan. ringan untuk diamalkan itu bukan seorang dituntut kesungguhan, seorang dituntut pengorbanan bahkan di dalam dia mentauhidkan Allah, di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela seandainya dia mentauhidkan Allah, seandainya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, bahkan tidak ada yang mengakuinya. Tidak ada. Padahal dia sudah amalkan itu murni ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada orang melihatnya, tidak ada orang mendengarnya, tidak ada orang mengakuinya. Dia sendiri itu. Dia harus terima. Dia dituntut untuk demikian. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini butuh pengorbanan, ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Butuh pengorbanan sekali. Jiwa manusia itu kadang-kadang senang kalau didengar, kalau dilihat amalannya, ibadahnya, jasa-jasanya. Naam, jiwa manusia itu kadang-kadang ya senang apabila disanjung, diakui, dan seterusnya. Namun kadang-kadang memang sebuah keadaan, sebuah kondisi memberikan pelajaran kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Dan itulah yang namanya mengikhlaskan. Asalnya dia mungkin tidak ikhlas, tapi karena keadaan, tapi karena kondisi, mau diharap-harap juga enggak kembali juga. Akhirnya dia mengikhlaskan, belajar untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, seorang harus siap ketika telah mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hatinya. Seorang harus siap, ya, ibadahnya mungkin atau salah satu jenis ibadahnya yang dia lakukan, yang dia kerjakan seandainya tidak diakui oleh manusia. Akan tetapi ketika seorang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan amalan hambanya. Tidak akan pernah terjadi yang demikian. Percayalah dan yakinlah ketika seorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Allah akan balas dia cepat atau lambat. Allah akan balas itu di dunia ataupun di akhirat. Maka seorang harus berjuang, bahkan berkorban jika ia mendapati hal yang demikian, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ikhlas sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat mudah sekali berbolak-balik, berbalik-bolak itu sangat mudah sekali. Dan keikhlasan itu tempatnya di dalam hati sanubari seorang hamba. Sementara hati itu sangat mudah berbolak-balik. Sangat mudah untuk ya berpindah-pindah. Dulunya benci, sekarang jadi cinta misalnya. Dulunya cinta, sekarang benci. Dan seterusnya, seperti itulah keadaan. Mungkin yang pertama ikhlas, yang tengah-tengah enggak ikhlas. Nanti yang terakhir ada ikhlas, ada tidak ikhlasnya. Seperti itulah. Maka kita sendiri sebagai seorang hamba yang harus berjuang untuk mengikhlaskan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai kunci kita, bekal kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma kalimat taqwa, Demikian juga, ini yang kedua, disebut kalimat la ilaha illallah dengan kalimat taqwa. Kalimat taqwa itu la ilaha illallah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ketika Allah menjadikan mereka orang-orang kafir, dalam hatinya fanatik dengan fanatik jahiliyah, maka Allah turunkan kepada Rasulnya ketenangan. Allah turunkan ketenangan, ketenteraman kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, dan mengharuskan bagi mereka untuk memegang kalimatut taqwa. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak dengan kalimat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Dan kalimat taqwa itu ialah la ilaha illallah. Li'annaha taqiya man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla taqiyahu minan nar. Karena kalimat tersebut akan menjaga orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjaganya dari api neraka, akan menjaganya dari api neraka. Tatkala seseorang mengucapkannya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, naam, sidqan min qalbih, khalisan min qalbihi, jujur dalam hatinya, murni dari hatinya, Allah haramkan baginya neraka. Artinya Allah wajibkan surga untuk menjadi tempat kembalinya dia ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah ini kalimat yang besar, kalimat yang agung, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bukan kalimat yang hanya sebatas seorang mengucapkan dengan kedua bibirnya saja kemudian selesai tanpa ada konsekuensinya, tanpa ada pengamalannya. Ndak. Orang asal yakin ini la ilaha illallah, orang akan menjadi kuat dan kokoh. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Kita baca sejarah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka rela untuk meninggalkan tanah kelahirannya, rumahnya, tempat tinggalnya, demi ini la ilaha illallah. Dan tidak ada sejarahnya mereka itu rugi, baik dari sisi dunia, apalagi dari sisi akhirah. Allah muliakan mereka semuanya, Allah kuatkan, Allah kokohkan mereka semuanya di atas kalimat ini, la ilaha illallah. Sehingga kita mempelajarinya, memahaminya, merenunginya, kemudian beramal dengannya. Lihat saja keajaiban-keajaiban yang akan Allah tunjukkan kepada hambanya, cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat. Dan demikian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Walianna taqtadhi a'malal birr. Demikian juga kalimat at-taqwa ini mengharuskan, melazimkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Oleh karenanya ketika seseorang itu telah yakin dengan kalimat la ilaha illallah, itu akan gampang dan mudah mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, "Idza qabila an-nasu at-tauhida kana li ghairihi aqbal." Apabila manusia telah menerima tauhid, maka kepada syariat-syariat yang lain mereka akan lebih menerima. Syariat salat, syariat sedekah, infak akan lebih mudah. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad tatkala beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali kamu ajak mereka ke sana, kamu ajak mereka untuk meyakininya ialah kepada kalimat la ilaha illallah. Ini dulu, kamu ajarkan ini dulu wahai Mu'ad, ajarkan kepada mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha iftaradha 'alaihim khamsa shalawat fi kulli yawmin wa lailah. Kemudian baru kamu ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian sedekah, kemudian seterusnya zakat, akan melahirkan amalan-amalan kebaikan, akan melahirkan amalan-amalan yang di situ mengandung nilai-nilai ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. Ketika telah yakin ini la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, sehingga dia hanya menggantungkan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia bingung, tidak pernah. Kalau ada sesuatu amalan-amalan yang dia inginkan akan tetapi belum tercapai, belum bisa, ya berarti Allah tidak membebani hamba pada sesuatu yang dia belum mampu. Selesai masalah. Nah, walianna taqwa hiya a'malul birri wat ta'at. Dan karena takwa itu ialah amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Apakah amalan-amalan itu yang berbentuk mengerjakan perintah? Ini juga amalan kebaikan. Atau amalan-amalan yang berbentuk meninggalkan larangan. Ini juga kebaikan. Ada perintah dia kerjakan, ada larangan dia tinggalkan, dia jauhi. Keduanya itu kebaikan. Dan keduanya termasuk taqwallah subhanahu wa ta'ala, yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Kenapa kamu kok tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa-dosa? Ya karena takut kepada Allah, saya tidak berani. Nah, itu termasuk kamu mendapatkan pahala dan ganjarannya. Hadhil kalimah taqtadhi كل اعمال البر والطاعه فهي كلمه التقوى. Maka kalimat ini mengandung semua amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan yaitu kalimatut taqwa. Kalimatut taqwa ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. La ilaha illallah. Takwa ini cakupannya luas. Ya, tidak hanya itu saja. Semua, ya sudah. Talabul ilmi, qiraatul Quran, birrul walidain, silatul arham, ya, berinfak, bersedekah. Cakupannya luas, semua amalan-amalan kebaikan, tarbiyah, pendidikan. Naam, itulah kandungan daripada takwa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, fawaidnya itu banyak sekali, pengaruhnya itu banyak sekali. Takwa Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan hiya al-urwatul wuthqa. Demikian juga kalimat la ilaha illallah juga disebut atau dinamai dengan al-urwatul wuthqa. Tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kokoh. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, dan ini kan makna la ilaha illallah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat sekali. Yakfur bit taghut wa yu'min billah, hadza huwa makna la ilaha illallah. Kufur kepada taghut, taghut itu kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radhin, semua apa yang diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridho, dalam keadaan dia senang. Maka ini namanya taghut, sebagaimana datang ucapan-ucapan para sahabat yang menerangkan tentangnya. Ada yang menyebutkan waru'usuhum khamsah, ya, pentolannya taghut itu lima, dan seterusnya di akhir kitab al-usulu thalatha. Tapi inti daripada la ilaha illallah adalah seorang mengkufuri taghut yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho, kemudian dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala. An hadha huwa makna la ilaha illallah, annahu yakfuru bittaghut, hadha huwa makna la ilaha. Wa yu'min billahi, hadha huwa makna illallah. Mengkufuri taghut ini adalah makna la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah. Kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian dia tetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'na yakfur bit taghut wa yu'min billah huwa muqtadha la ilaha illallah. Maka makna daripada mengkufuri taghut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna atau konsekuensi daripada la ilaha illallah. Walidzalika summiyatil urwatul wuthqa. Oleh karena itu, ya, la ilaha illallah disebut juga al urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, tali yang sangat kokoh, yang seorang itu berpegang teguh dengannya. Minimal ini modal lah, cara wong lombane ya 50%, ya 50%, atau ini bahkan seluruhnya sudah 20-nya itu pengamalannya, atau 30-nya pengamalannya, 20-nya itu penyempurnanya. Begitulah. Gampangannya seperti itu. Barakallahu fiikum. Karena ketika seseorang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tanpa mengamalkan syaratnya, rukunnya, tidak meyakini maknanya, ini percuma. Tidak ada guna dan manfaatnya, padahal dia sudah punya 50% itu. La ilaha illallah. Naam. Ya gimana seperti itulah ya. Banyak sekarang orang-orang sufiyah, mereka menjadikan wirid-wirid kalimat la ilaha illallah 1000 kali, 10.000 kali. Masya Allah, pakai irama-irama. Kepala mereka sambil digoyang-goyangkan, ya kan? Orang-orang sufi kan seperti itu. La ilaha illallah. Asik banget tuh. 10.000 loh. Ping telung bulu telu tok bain. Kue be. Wis ni delong na pada. La ilaha illallah. Apa maning? Ping 1000. Ping 10.000. Konon katanya nanti akan muncul cahaya. Kemudian tergambar di sana, kamu inginnya apa? Itu busit semuanya, itu yang seperti itu. Tanpa mengamalkan kandungan konsekuensi la ilaha illallah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak ada manfaatnya sama sekali itu. Maka ketika seorang telah memegang kunci la ilaha illallah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat sekali. Kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. Prakteknya nanti, lebih berat lagi. Nah, mengkufuri taghut, mengkufuri para pelaku-pelaku penyembah taghut, itu kadang-kadang lebih sulit di lapangan daripada di teori yang seperti ini. Tapi setidaknya kita punya bekal lah dalam apa? Teori ini. Supaya biiznillah kita bisa beramal dengannya. Saling mengingatkan satu sama lain. Naam. Barakallahu fiikum. Jelas ya? Wa aidan hiya kama qala syaikh. Demikian juga la ilaha illallah sebagaimana yang dikatakan oleh asy-syaikh, yaitu al-fariqatu bainal kufri wal islam. Pembeda antara kekufuran dan keislaman. Faman qalaha aliman bima'naha, amilan bimuqtadhaha, sara musliman. Maka siapa yang mengucapkannya dan mengetahui maknanya, serta dia beramal dengan konsekuensi la ilaha illallah, maka dia akan menjadi seorang muslim. Dia mengucapkan, dia mengetahui maknanya, dia mengamalkan konsekuensi kandungannya, dia menjadi seorang muslim. Wa man aba ayyaqulaha أو قالها ولكن لم يعلم معناها أو قالها ولم يعمل بمقتضاها لم يكن مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. Dan siapa yang enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau dia mengucapkannya namun tidak mengetahui maknanya, atau dia mengucapkannya namun tidak beramal dengan keharusannya, maka dia bukan seorang muslim sampai dia mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya zahir dan batin. Berarti ada berapa ini makna atau sebutan atau nama-nama la ilaha illallah ya antum? Ya, ya. Ya, ini kan belakangnya nih, coba. Ya, Ya aku kuwi lor. Ya kuwi ya. Ya, sapa jenenge? Iya iya sing ndingak miki. Ya iya. Ada berapa? Namanya siapa? Hamid. Hah? Amir. Amir. Oh, marem gitu loh. Wis madang, Bok? Urung madang? Oh, urung madang yang ngadul. Berarti iki wis dalam maning tutup ya men madang, men suarane gandang. Mir. Apa saja nih nama-nama la, kalimat la ilaha illallah? Yang pertama apa, Mir? Tahu enggak? Ayo. Dicatat ora? Ora usah ndelangi catatan nyatet ora. Ketemu ora, Mir. Masuk nang ngarep Mir kene Mir kayak ya yes, apa? Entar namanya siapa? Valen. Ayo ya Valen. Nang ngarep Mir ya. Abajal. Nama la ilaha illallah kalimat apa? Disebut apa? Ini garap sejam kenyong ngasih. Gule ngomong ngurung nasi nyantar jadi melebu metung kanan, metu-metu kanan maning ya. Orang-orang mir ya, orang-orang ya. Wis orang-orang garap orang-orang udah jadi golet-golet tuh mana orang golet tuh orang ketemu. Ya mir ya. Masih kena ngarep ya. Nuhan, weh, Nuhan ya. Ini kasih tahu sama Nuhan ini. Yang pertama, apa Nuhan? Ini orang yang nambah sana, golati. Oh iya, pada bain, ini dapok bain, buk ya. Ini enggak ada pengajian ngisi, ini enggak ada kayak gini, entahlah ini, entahlah ini. Peruh, ya. Mata, ini enak loro. Mata kaki enak papat. Mata-mata akeh ya kan. Jadi perlu andalan. Ana pura jal. Jal ya tak-takon yang. Ibrahim, yang pertama kalimat apa Ibrahim? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Iya, yang keempat? Nah, iya kan iya jendopok poin, jendopok poin ya. Poro-poro. Ulin dopok bae ngerwis dadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Orang apa-apa gue. Orang apa-apa ngerwis dadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang apa-apa dopok. Dopok bae orang apa-apa. Kenapa? Ibnu Taimiyah ilmunya luas sekali. Kalau beliau berbicara tentang nahwu, orang akan mengira ini cuma ahli nahwu. Kalau beliau berbicara membahas tentang akidah, orang akan mengira ini cuma ahli akidah. Kalau beliau sedang membahas tentang Al-Quran, ini paling ahli qiraah. Jawabannya enggak, ahli semua beliau itu. Ibnu Taimiyah. Salah satu kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau berdiskusi, beliau bisa membalik dalil yang digunakan oleh lawannya sebagai dalil untuk menjatuhkannya, untuk mendalilinya. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hebatnya beliau. Lah ngerus kai kue ulih ndopo ora apa-apa. Ngurung-urung yo aja manteng bae ngerge diwulung manteng bae cek. Bukunya cek pulpen tulis ya paham. Nah barakallahu fiikum kiana ge wa aidan hiya kama qala alam hadhihi asma'u la ilaha illallah kalimatul ikhlas kalimatul taqwa alwardul thu alkamatul fasila bain kum ana kan ana sobat papat setelah iki ning yang go ngetes ini udah isa ya udah isa kan. Pak Luman udah di sini belum? Atau kurang rong menit maning ge? Udah ya udah. Naktafilahuna insyaallah, kita lanjutkan kembali di pelajaran kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizukumullah.